Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ya, jemaah pengajian yang saya muliakan. Kita insya Allah akan meneruskan penggalan terakhir dari ayat yang pekan lalu tidak bisa dituntaskan ya, dari ayat 124 ya. Ya, 124 yang mudah-mudahan nanti insya Allah akan kita teruskan di penggalan pertama dari 126, karena ternyata 126 ini pembahasannya juga cukup banyak ini ya. Baik ya. Ahdullahi la yanalu dhalimin. Ya. Janji Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Lamma ja'alallahu Ibrahim imaman, ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam, sa'alallaha an takuna al-a'immatu min ba'dihi min dzurriyyatihi, maka ia meminta kepada Allah agar kepemimpinan di tengah umat atau para imam ya, setelah Ibrahim itu berasal dari keturunannya. Fa ujiba ila dzalika, maka hal itu dikabulkan oleh Allah. Wa akhbara annahu sayakunu min dzurriyyatihi dzalimuna, tetapi Allah juga memberitahu bahwa dari keturunannya itu akan terdapat orang-orang zalim. Wa annahu la yanaluhum ahdullahi, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan janji Allah. Wala yakununa a'immatan, dan mereka tidak akan menjadi para imam. Fala yuqtada bihim, oleh karena itu mereka tidak bisa ditauladani. Wadalilu ala annahu ujiba ila talabatihi, dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Ibrahim, qawluhu ta'ala fi suratil Ankabut, adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut, yaitu wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba, kami telah menjadikan pada keturunan Ibrahim itu nubuwwah, kenabian, dan kitab. Fa kullu nabiyyin arsalahu Allahu, maka setiap nabi yang diutus oleh Allah, wa kullu kitabin anzalahu Allahu, dan setelah kitab yang diturunkan oleh Allah, ba'da Ibrahima, setelah Ibrahim, fi dzurriyyatihi shalawatullahi wasalamuhu alaihi, semua itu ada pada keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, qala la yanalu ahdul dhalimina, Allah menyebutkan bahwa janji Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Fa yukhbiruhu annahu ka'inun fi dzurriyyatihi dzalimun, maka Allah memberitahu Ibrahim bahwa di antara keturunannya itu akan ada orang yang zalim. la yanalu ahdahu, yang tidak akan mendapatkan janji Allah. Wala yanbaghi an yuwallihi syai'an min amrihi. Oleh karena itu maka tidak selayaknya ya ia diberikan kewenangan atau kekuasaan di dalam urusan ya. Wa in kana min dzurriyyati khalilihi, meskipun hal itu berasal dari keturunan ya Ibrahim alaihi salam, orang-orang yang dicintainya. Wa muhsinun mustanfidun fihi da'watahu, dan sebagai orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan ya, yang melaksanakan dakwah Allah. Wa tuballighu lahu ma arada min mas'alatihi, dan menyampaikan masalah-masalah yang dikehendaki oleh Allah. Waqtaro Ibnu Jarir anna hadhihi al-ayata, Ibnu Jarir memilih pandangan bahwa ayat ini, wa in kanat dhahiratan fil khabari, meskipun ayat ini zahirnya berita, annahu la yanalu 'ahdallahi bil imamati dzaliman, bahwa tidak akan mendapatkan janji Allah untuk menjadi imam itu seorang yang zalim. Fafiha i'lamun minallahi Ibrahim al-Khalil alaihissalam, tetapi di dalamnya mengandung pemberitahuan dari Allah terhadap Ibrahim al-Khalil alaihissalam, annahu sayujadu fi min dzurriyyatihi man huwa dzalimun li nafsi, bahwa ia atau akan ada dari keturunannya itu orang yang melakukan kedzaliman terhadap dirinya. Wa qala Ibnu Juwais bin Dad al-Maliki, Ibnu Juwais bin Dad al-Maliki mengatakan, adz-dzalimu, orang yang zalim, la yasluhu an yakuna khalifatan, dia tidak berhak untuk menjadi khalifah, wala hakiman, tidak juga berhak untuk menjadi penguasa, wala muftian, tidak berhak untuk menjadi seorang mufti, wala syahidan, tidak berhak untuk menjadi seorang saksi, wala rawiyan, dan tidak berhak atau tidak bisa menjadi seorang rawi ya. Jadi hadirin rahimakumullah, penggalan terakhir dari ayat ini itu menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala atau Ibrahim meminta kepada Allah agar ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam ya, sebagai imam ya, inni ja'iluka linnas imama, maka Ibrahim meminta kepada Allah agar status keimaman Ibrahim itu juga diberikan kepada keturunan-keturunannya gitu. Dan inilah yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadir rahimakumullah, ini satu hal yang luar biasa ya, satu hal yang luar biasa, bahwa dari Ibrahim alaihissalam itulah, keturunan-keturunan Ibrahim alaihissalam itulah, maka seluruh para nabi ini lahir. Tidak ada nabi yang berasal dari jalur selain dari jalur Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu maka Ibrahim sering disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa disebut bapaknya para nabi? Karena memang ya seluruh para nabi itu berasal dari jalur ini ya, baik dari jalur Ishak maupun juga dari jalur Ismail ya. Ya meskipun dari jalur Ishak itu jauh lebih banyak dibanding dengan kenabian yang berasal dari jalur Ismail alaihissalam ya. Nah jadi ini adalah satu keutamaan ya. Keutamaan itu tidak lepas dari doa Ibrahim alaihissalam. Sebagai seorang yang ya, atau sebagai seorang nabi, khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ya setiap waktu dari usianya itu didedikasikan untuk beribadat kepada Allah, maka setiap apa yang menjadi doanya Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Nah jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini terdapat banyak sekali pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam ini. Ya, Jadi yang pertama, bagaimana caranya agar kita juga mustajabud doa, menjadi orang yang doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita harus bisa membangun kesolehan sebagaimana Ibrahim alaihissalam telah berhasil membangun kesolehan di dalam dirinya. Ya, karena ini kan janji Allah. Ya, meskipun ud'uni astajib lakum, berdakwahlah kepadaku nanti akan aku kabulkan. Ya, para ulama sepakat bahwa tidak akan ada doa yang sia-sia. Ya, memang tidak akan ada doa yang sia-sia karena setidaknya, ya, kalau tidak langsung dikabulkan pada waktu itu, ya, orang bilang itu doanya maknyus gitu, langsung dikabulkan oleh Allah, Allah kemudian mengakhirkan istijabah doanya itu. Ya, jika tidak kemudian istijabah di dunia, setidaknya ia akan ditabung sebagai ibadah, ya, dan karena itu maka tidak ada doa yang mustajab. Ya, tapi kemudian apa yang menjadi keinginan kita itu kan bagaimana agar ketika sekarang kita membutuhkan, kita memanjatkan doa, nah ini ya langsung dikabulkan oleh Allah, atau setidaknya ya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya yang tepat. Nah, ini diantaranya adalah harus kita bisa berhasil membangun kesolehan diri. Ya. Karena itu maka dalam hadis qudsi ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang dicintainya, man adali waliyan faqad adantu bil harbi, siapa yang memusuhi aku, yaitu memusuhi orang yang aku cintai, wali, ya, maka apa itu kemudian hadis itu menceritakan siapa yang akan menjadi wali Allah itu. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang terus tidak henti melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dari sejenis ibadah yang menjadi kewajibannya. Ya, itu yang paling efektif membuat seseorang mendapatkan cinta Allah. Nah, nanti kemudian janji dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali yang diberikan, ya. Tapi salah satunya adalah wala in sa'alani la'u'tiyanna. Wala in ista'adani la'u'idanna. Kalau dia akan meminta kepadaku maka pasti akan aku berikan. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti akan aku berikan perlindungan. Nah, ini jadi istijabah dari doa ini akan diberikan ya, kepada orang yang bisa membangun kesolehan amal ibadah seperti tadi itu, ya. Demikian juga Allah akan memberikan atau berjanji untuk memberikan perlindungan ketika meminta perlindungan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, betapa efektif ya kesolehan ini untuk merancang masa depan putra-putra kita, putra-putri kita. Inilah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut seluruh agendanya, ini semuanya adalah buah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada istri dan putranya Ismail, berikut orang-orang yang tinggal di Wadin Ghairi Dzi Zar'in, itu juga adalah berkat doanya Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya, ayat ini kemudian memberikan pelajaran penting bagi kita. Kita ini adalah orang yang sangat konsen dengan masa depan anak-anak kita, ya. Tetapi pernahkah kita merefleksikan kira-kira, ya, dengan rasa sayang kita, dengan perhatian kita terhadap anak-anak kita, dengan seluruh kinerja atau seluruh sumber daya yang kita kerahkan, ya, untuk membiayai pendidikan dan lain sebagainya bagi masa depan anak kita. Ini sudahkah ini adalah cara yang paling tepat untuk membangun atau untuk menjamin masa depan anak-anak kita, ya. Ternyata yang paling tepat atau yang paling efektif untuk memberikan jaminan terhadap masa depan anak-anak kita adalah kesolehan diri inilah. Nah, inilah yang kemudian dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Berikut status-status sosial keagamaan yang mungkin akan disandang oleh keturunan-keturunannya, gitu kan. Karena itu maka selain Ibrahim ya telah dijadikan sebagai imam, maka Allah atau Ibrahim meminta kepada Allah agar status keimaman ini juga diberikan oleh Allah kepada keturunan-keturunannya. Nah, dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, mengistijabah ya. Nah, jadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doa Ibrahim alaihissalam itu adalah disebut di dalam surat Al-Ankabut. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan pada keturunannya itu kenabian dan kitab. Ya, kenabian dan kitab. Jadi kenabian dan kitab setelah Nabi Ibrahim itu adalah berasal dari semuanya dari keturunannya itu. Nah, tadi sudah disampaikan, ya. Baik ya, qala la yanalu 'ahdadz dzalimin. Nah, ini adalah pengecualian. Pengecualian dari ya anak keturunan Ibrahim ya, yang akan diberikan status imamah, keimaman, pemimpin di tengah masyarakatnya. Siapa yang tidak akan diberikan ya status kepemimpinan di tengah masyarakat itu adalah orang-orang yang zalim dari keturunan Ibrahim itu. Karena itu maka ayat ini memberitahukan ya kepada Ibrahim alaihissalam bahwa akan ada orang keturunan dari Ibrahim itu yang berbuat zalim. Nah, ini satu hal ya, antara khauf dengan roja ini memang harus bersama-sama, karena selain kesolehan itu juga akan melahirkan kesolehan pada keluarganya, tetapi sesoleh-solehnya Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa menjamin keseluruhan anaknya itu menjadi orang-orang yang soleh ya. Nuh alaihissalam kurang soleh bagaimana ya, tetapi di antara putranya itu ada orang yang kufur kepada Allah ya. Nah, jadi orang yang berbuat zalim ya ini tidak akan diberikan status imamah, karena sebenarnya ia hanya sekedar anak biologis, bukan anak ideologis dalam bahasa kita ya. Seperti ketika Nuh alaihissalam itu menyebutkan ya bahwa putra yang kemudian disuruh untuk naik ke dalam perahu itu ya, dia mengatakan dia adalah putra saya, anak saya, tapi Allah menyangkal dia bukan anak engkau gitu. Nah, jadi bukan anak engkau, ada anak ideologis, ada anak biologis ya. Satu contoh misalnya, mengapa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman? Imam At-Tabari mengatakan kalau istri Nabi itu adalah ummul mukminin, karena itu tidak boleh dinikahi sepeninggal Rasulullah oleh siapapun, karena ia statusnya sama dengan ibunya. Terus bapak umat Islam itu siapa? Rasulullah itu. Jadi Rasul itu adalah abul mukminin ya, sebagaimana istrinya adalah ummul mukminin. Nah, jadi ini ada bapak ideologis ya. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bapak ideologis ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, demikian juga dalam kasus Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang berbuat zalim itu bukan anak ideologis. Karena bukan anak ideologis, maka ia tidak berhak untuk menjadi imam meskipun diikat oleh ikatan biologis. Tetapi ikatan biologis itu tidak memiliki arti sama sekali ya. Karena itu maka ya seseorang tidak bisa membanggakan ya orang tuanya, leluhurnya ya, ketika ia tidak memiliki ya karakter-karakter, kesamaan-kesamaan misi dengan orang tua dan leluhurnya itu. Nah, oleh karena itu maka ya orang seperti itu tidak pantas untuk diberikan ya kepemimpinan, meskipun dia memiliki terah biru dalam bahasa kita ya. Jadi ini menjadi pelajaran penting ya, bahwa seseorang yang disebut memiliki ya terah biru itu, ini tidak serta-merta boleh ya mewarisi status orang tuanya ya. Status orang tuanya itu, status yang suci itu hanya bisa diberikan untuk keluarganya, keturunannya yang memiliki ya misi, kesolehan, ideologi yang sama dengan orang tuanya itu. Nah, biasanya kita gebyah uyah, yang penting adalah putra si Fulan gitu kan. Kalau putra si Fulan sudahlah, siapapun, yang penting adalah anaknya gitu kan. Nah, tidak gitu kan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya. Ini yang menjadi pelajaran penting ya dari ayat ini ya. Kemudian oleh karena itu maka ya, selain Allah menceritakan bahwa akan ada dari keluarga Ibrahim itu orang-orang yang menjadi atau akan yang berbuat dolim dan karena itu tidak layak disebut atau menjadi imam dan tidak akan diberikan imamah oleh Allah untuk mereka, ada satu pembahasan yang sangat penting di sini yang disampaikan oleh Ibnu Khuwais bin Dad al-Maliki ya. Apa yang dikatakan oleh al-Maliki di sini, al-dholim la yaslu an yakuna khalifatan, seorang yang dholim itu tidak pantas, tidak punya kapabilitas untuk menjadi seorang khalifah. Ini pertama. Khalifah itu apa artinya? Khalifah itu artinya adalah pemimpin tertinggi, ya, pemimpin tertinggi. Dulu sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Bakar yang memimpin umat ini disebut dengan khalifah. Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Pada masa Umar bin Khattab, Umar itu kan berarti menggantikan Abu Bakar setelah Nabi. Jadi khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah. Dia kemudian mikir, lah kalau setelah saya berarti akan khalifati Rasulillah. Yang keempat akan khalifati Rasulillah. Jadi akan tahu banyak gitu. Ya, karena itu maka kemudian Umar berpikir dan kemudian mendiskusikan, ya khalifati Rasulillah. Kalau begitu Anda itu adalah Amirul Mukminin saja gitu. Karena Amirul Mukminin ya penguasa umat beriman. Nah, ini kan siapapun tidak harus kemudian ditambah dengan kata amir gitu kan. Karena dia adalah penguasa. Nah, inilah Amirul Mukminin itu adalah gelar yang setingkat dengan khalifah. Karena itu maka baik disebut dengan khalifah atau Amirul Mukminin. Nah, ini sama. Hanya saja ya kalau saya tanya anak mahasiswa-mahasiswa, khalifah pertama siapa? Mereka mengatakan ya Abu Bakar ya. Kalau Amirul Mukminin pertama siapa? Mereka bingung. Abu Bakar. Salah sih, bilang Amirul Mukminin pertama adalah Umar bin Khattab gitu. Nah, ini contoh saja gitu. Jadi orang yang berbuat zalim itu tidak bisa menjadi khalifah. Ya. Pertanyaannya adalah yang disebut dengan zalim itu apakah hanya dolim terhadap sesama atau juga ada pihak-pihak yang didolimi selain ketika seseorang itu berbuat dolim terhadap sesama. Nah, kedoliman paling besar itu adalah kekufuran ya. Karena itu maka ketika berbuat syirik Allah menyebut inna syirka la dhulmun adzim. Syirik itu adalah kedoliman terbesar ya. Syirik itu kedoliman terbesar ya, apalagi dengan kufur. Karena syirik itu masih ngaku adanya Allah, tetapi ketika kufur kira-kira ya mana yang lebih berat, syirik atau kufur? Nah, kufur itu tidak mengaku, syirik ngaku tapi juga melibatkan yang lain gitu. Jadi masih ada pengakuan ya. Karena itu maka yang ateis kedudukannya jauh lebih berat dibanding dengan syirik ya. Kenapa? Karena ateis tidak mengaku Allah sama sekali, sementara kemusyrikan masih ngaku adanya Allah meskipun melibatkan kepercayaan terhadap yang lain. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ada kedoliman yang jauh lebih besar dibanding dengan kedoliman yang dilakukan terhadap sesama. Seandainya benar seseorang itu tidak melakukan kedzaliman terhadap sesama, tetapi kedzaliman terhadap Allah itu jauh lebih berat dibanding dengan kedzaliman terhadap sesama, ya, terhadap sesama. Jadi saya dulu pernah membuat sebuah ilustrasi, ya. Ada seorang waktu itu 2013, ya. Waktu itu Ramadan di Berlin, ya. Ada seorang mahasiswa yang menceritakan tentang temannya Jerman naksir orang mahasiswa Indonesia. Dia mengatakan, saya menyampaikan ingin menikah dengan dia tapi dia nolak. Kenapa? Alasannya satu, karena saya muslimah, Anda bukan seorang muslim. Akhirnya kemudian dia penasaran untuk mempelajari Islam. Pada akhirnya ketika saya disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya bilang, sudahlah, kalau begitu biar dia datang saja, kita diskusi. Akhirnya dia datang diskusi, satu pertanyaannya itu adalah, ya, dia bilang, kan yang penting kita hidup itu baik. Saya merasa, ya, kenapa saya naksir dia? Karena saya ngerasa juga saya orang baik, dia bilang. Karena itu maka cocok dengan dia, perempuan yang baik, gitu. Ya. Terus dia cerita panjang tentang motif ingin menikahi mahasiswi muslimah, mahasiswi Indonesia itu, ya. Sampai pada akhirnya kemudian dia karena mentok dengan persoalan muslimah dan non muslim, ya. Dia kemudian mengatakan, "Lah, memangnya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam saja?" Gitu. Nah, jadi sampai di sini saya kemudian memberikan sebuah ilustrasi gimana caranya itu Bapak menjelaskan. Tapi saya mengatakan begini, ya, saya doain Anda mendapatkan hidayah dan Anda akan menjadi seorang yang kaya raya, gitu kan. Ketika Anda menjadi orang yang kaya raya, punya rumah sebesar istana, jangan lupa saya bilang ajak saudara-saudara, teman-teman untuk tinggal di rumah Anda. Percuma rumah besar kalau yang isi hanya sendirian, gitu. Nah, ketika Anda mengajak orang untuk tinggal di rumah Anda, Anda akan dapatkan banyak tipe orang, saya bilang. Ada orang yang ngaku bahwa ini rumah Anda dan Anda yang ngasih makan kepada dia. Ini kan yang pertama. Yang kedua, Anda akan mendapatkan tipe orang yang ngaku Anda pemilik rumah ini. Ya, apa yang pertama tadi itu, ini ngaku Anda pemilik dan yang memberikan fasilitas, ya, dia juga baik terhadap seluruh orang yang tinggal di dalam rumah itu. Yang kedua, tipe orang yang ngaku Anda pemilik rumah, ya, dan pemberi makan dan lain sebagainya, tapi dia buruk perlakuannya terhadap sesama penumpang atau penduduk atau penghuni rumah itu. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ada orang yang, ya, tidak ngaku Anda sebagai pemilik rumah, pemberi fasilitas hidup, tetapi dia baik terhadap sesama orang yang tinggal di rumah itu, ya. Yang keempat, tipe orang tidak ngaku Anda sebagai pemilik rumah, tidak juga baik dengan sesama penghuni rumah. Saya bilang, mana yang paling oke? Yang paling oke yang pertama, gitu kan. Mana yang paling buruk? Yang paling buruk yang keempat, dia bilang gitu. Nah, yang kedua dan yang ketiga, mendingan yang mana? Ya, dia bilang, ya mendingan yang kedua. Masih ngaku saya sebagai pemilik rumah. Masih ngaku saya ngasih makan kepada dia, gitu kan. Jadi okelah, meskipun dia agak buruk terhadap itu kan, sesama penghuni, itu masih oke, gitu kan. Oke. Yang ketiga, ya. Dia bilang, dia diam gitu. Yang ketiga ini. Karena dia baik terhadap sesama penduduk rumah, penghuni rumah, tapi tidak ngaku itu kan dia sebagai penghuni, pemilik dan pemberi fasilitas rumah. Karena dia diam, kemudian temannya itu mengatakan, kalau gue sih jotos dia katanya gitu. Nah, ini satu contoh gitu kan, satu contoh bahwa itu orang yang berbuat baik, seandainya benar seseorang itu berbuat baik terhadap sesama tetapi tidak mengaku gitu kan siapa yang pemilik, menjadi pemilik, ya, pencipta, pemilik alam semesta ini, maka itu adalah orang yang dalam bahasa tadi itu bisa dijotos-jotos itu. Karena itu maka sama sekali itu bukan seorang yang berbuat adil, dan karena itu maka di sini dikatakan la yasluhu adzalimu la yasluhu an yakuna khalifatan, tidak layak untuk menjadi khalifah, tidak berhak untuk menjadi khalifah. Ya. Apa urusannya dengan persoalan atau makna, ya misalnya wilayah atau wali itu sebagai teman dekat, ya. Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Itu teman dekat itu eksesnya itu pada aspek pribadi, ya, aspek pribadi, ya. An-nasu ala dini khalilihi, seseorang itu akan mengikuti kebiasaan, cara pandang, agama teman dekatnya, pengaruhnya sangat pribadi. Karena itu maka tidak boleh, yang pribadi saja tidak boleh, apalagi kalau ia akan menentukan hajat hidup semua orang. Karena itu maka di dalam peribahasa Arab dikatakan an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu digantungkan pada kebiasaan, cara pandang, agama raja-raja mereka. Itu jadi pengaruhnya bukan pada ya aspek pribadi atau bukan hanya bersifat pribadi, tetapi akan menentukan ya tipe kehidupan masyarakat, umat, bangsa secara umum. Jadi apalagi, karena itu maka pemimpin dan teman setia itu tidak bisa kemudian dikonfrontir, gitu. Karena kalau teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin, gitu. Nah dari situ maka kita harus mengerti ya bahwa perbedaan-perbedaan tafsir para ulama, selama mereka para ahli tafsir itu menafsirkan Al-Quran dengan berdasarkan ilmunya, ya, berdasarkan niat yang baik, dan karena itu maka gagal ya sebagai sebuah tafsir kalau yang menafsirkannya tidak punya ya karakter-karakter kebaikan, ya. Jadi kalau dia adalah orang yang adil, punya ilmunya, maka perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir itu bersifat saling melengkapi, ya, tidak kemudian bersifat saling kontradiksi, ya. Jadi apa ini? La adzalim la yaslu an yakuna khalifatan wala hakiman. Kenapa disebut hakim? Karena hakim itu yang akan memutuskan perkara, akan memutuskan perkara. Jadi dia tidak bisa menjadi seorang hakim, ya. Karena itu maka hakim itu akan dipengaruhi oleh cara pandangnya, ya. Bahkan kondisi-kondisi tertentu yang melatar belakanginya. Karena itu maka dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, hakim tidak boleh memutuskan perkara, ya. Apalagi ketika kedoliman itu menjadi karakter dirinya. Nah ini kan menjadi lebih bermasalah lagi, gitu. Nah ini wala hakiman, wala muftian, tidak boleh menjadi seorang mufti. Nah karena itu maka ketika jabatan misalnya ya pemberi fatwa atau orang-orang yang dianggap ya kata-katanya sebagai sebuah sabda, ya, ini ternyata adalah orang yang ya berbuat dolim, maka sebenarnya ia gugur ya sebagai orang yang memiliki otoritas di dalam hidup ini, ya. Ada seorang apa ulama dari Al-Azhar itu Profesor Muhammad Farid Wajdi. Dia memiliki apa karya yang luar biasa. Itu salah satunya adalah Dairatul Qarnil Isrin, ensiklopedia abad 20. Nah, itu besar sekali, ya. Itu ditulis oleh sendirian. Banyak sekali karya-karyanya dan saya mengagumi karya-karya Muhammad Farid Wajdi itu. Ya, ketika mempelajari tentang biografinya, ternyata ada satu karakter, ya, yang karakter akademis yang biasa dilakukan oleh Farid Wajdi adalah ketika mengkritik seseorang, yang dikritik itu bukan pemikirannya pertama kali, tetapi adalah akhlaknya. Akhlaknya yang dikritik. Dia mengatakan kalau akhlaknya sudah buruk, maka apalagi kemudian apa nilai pemikiran yang bisa diambilnya? Ya, meskipun untuk zaman sekarang ini terlalu ekstrim ya ini. Tapi inilah karakter dari ulama-ulama hadis ketika menilai ya periwayatan seseorang, ya. Jadi dia bilang kalau dia tidak memiliki ya moralitas yang baik, akhlak yang baik, Terus apa yang bisa kita harapkan dari dia? Sepinter-pinternya orang, kalau memiliki akhlak yang buruk, maka akhlak yang buruk itu bisa mempengaruhi pola pikirnya. Coba misalnya kita renungkan diri kita. Ketika kita itu dekat dengan Allah, ibadah sedemikian rupa kita lakukan, kira-kira ada gak terpikir pikiran-pikiran yang kontroversial, yang nyeleneh? Gitu kan? Saya pernah dulu itu ya dicap sebagai seorang sekuler itu gitu. Tapi memang terasa gitu kan. Pergolakan pemikiran itu terjadi ketika ya pencarian identitas itu disertai dengan ya apa kerenggangan hubungan dengan Allah itu lebih dahsyat itu. Apa nah, ketika kemudian ya apa berusaha untuk dekat dengan Allah gitu kan, apalagi menjelang apa masa-masa ujian kalau di Mesir itu, karena saya kalau ujian itu belajar itu di Mesir terus gitu kan, jadi seperti orang paling soleh sedunia lah gitu. itu ternyata tidak ada pikiran-pikiran yang buruk, tidak ada pikiran-pikiran yang apa yang nyeleneh ketika itu ya, ketika di mana saya sering dicap ketika itu orang yang apa dalam tanda petik kelas uler gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, Pak Ridwan sih mengatakan kalau seseorang itu mau memiliki pola perilaku yang buruk ya, maka pemikirannya juga akan dipengaruhi oleh pola perilaku itu. Inilah yang dalam bahasa kita disebut dengan world view ya. Jadi seseorang itu dipengaruhi, ada timbal balik yang saling mempengaruhi antara pikiran dengan perilaku, perilaku mempengaruhi pikiran. Oke. Okay. Nah, ulama-ulama hadis dahulu itu menekankan pentingnya ini, ya. Jadi kesolehan itu menjadi persoalan pertama yang dinilai, ya. Seorang rawi ini ingin mengkonfirmasi kebenaran sebuah riwayat, ya. Karena itu dia melakukan perjalanan jauh, apa yang di dalam apa ya, perkembangan teori pendidikan disebut dengan metode rihlah, ya. Melakukan perjalanan, ya. Seorang Abu Ayyub Al-Ansori misalnya dari Madinah ke Mesir hanya untuk mengkonfirmasi satu riwayat, bayangkan itu ya. Nah, ketika didapat orang yang meriwayatkannya itu ternyata dia sedang dalam apa, kebiasaan kita itu kan kita mengeluarkan kucing ya, pus seperti kita mau ngasih dia makan ya, dia perhatikan ya, dia benar nggak mau ngasih makan kucing itu, ya? Ternyata di tangannya itu tidak ada makanan, itu kan? Tidak ada makanan. Dia mengatakan kalau orang ini sudah bisa berbuat atau berani berbuat bohong terhadap kucing ini bukan terhadap orang ini, maka tidak menutup kemungkinan dia juga berani berbuat bohong terhadap Allah dan Rasulnya. Dia pulang, tidak jadi mengkonfirmasi riwayat itu. Kenapa? Karena periwayatan itu sudah gugur, itu dengan melihat bahwa dia berbohong kepada seekor kucing. Nah, ini satu contoh. Jadi betapa ulama hadis kita ini adalah ulama yang sangat selektif di dalam memilah ya ilmu yang benar, yang tidak benar. Kenapa sedemikian rupa? Karena ilmu ini adalah agama, ya. Kalau agama ini kemudian ceroboh kita ambil dari siapa saja, tidak kemudian mempertimbangkan keimanan dan kesolehannya, maka apa akan jadinya agama kita ini? Nah, inilah yang kemudian membuat para ahli sejarah ya sepakat bahwa ya kan ada orang-orang liberal yang kemudian mengatakan sebenarnya seharusnya ulama-ulama hadis itu meminjam metodenya apa ahli sejarah gitu kan, metode historis untuk mengkritik hadis Nabi. Saya mengkaji itu, ternyata para ahli sejarah mengatakan kita itu cemburu dengan ulama-ulama hadis. Seketat-ketatnya metodologi historis yang kita lakukan, kita pakai, ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh para ahli hadis gitu. Kita melakukan seperti ini sebenarnya adalah mencari atau apa ingin meniru apa yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi ini ya, wala hakiman wala muftian ya. Tidak boleh menjadi seorang ahli fatwa ya. Wala syahidan menjadi saksi saja tidak boleh. Wala rawian, karena itu maka menjadi seorang perawi juga tidak diterima. Nah, ini yang tadi apa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pandangan ulama-ulama hadis tentang ini. Baik ya. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika kami menjadikan Baitullah itu sebagai mathabatan lin-nas, ya. Mathabah itu artinya adalah tempat berkunjung, datang pergi, ya. Wa amna, dan sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fadlu baitillahi, keutamaan baitullah. Qala al-Ufiyah an Ibnu Abbas, ya. Al-Ufiyah mengatakan, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi yaqulu, ya. La yaqduna fihi watara. Ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaihi. Apa yang dimaksud dengan wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai mathabatan bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan mathabah? Mathabah ini artinya adalah orang tidak datang ke situ dengan tujuan untuk menetap, ya. Tetapi mereka mendatanginya kemudian kembali lagi ke keluarganya, ya. Kemudian kembali lagi mengunjungi tempat itu. Nah, ini yang disebut dengan mathabah. Qala wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Ar-Rubay bin Anas an Abil Aliya, ya. Wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna yaqulu wa amna, dan aman minal aduwi, dari musuh. Wa an yaj'ala fihi as-silaha, dan ya aman dari ya adanya senjata-senjata yang bisa mencederai orang di tempat itu. Wa qad kanu fil jahiliyati yatakhattafan nasu min hawlihim wa hum aminuna la yusbauna. Dulu pada masa jahiliyah, orang-orang ya di sekitarnya itu yutakhattaf, ya, diculik, di apa disiksa dan lain sebagainya, ya. Sementara mereka, orang-orang yang ada di Baitullah itu aman, ya, tidak ada orang yang berani melakukan penistaan terhadapnya. Waruya an Mujahid wa Atta wa Sadi wa Qatada wa Rabi bin Anas qalu man dakhalahu kana amina, ya. Anas mengatakan, siapa yang memasuki Baitullah itu maka dia aman. Wa madmunu hadhihi al-ayati annallaha ta'ala yadhkuru syarafal baiti. Ya. Konten atau kandungan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemuliaan Baitullah. Wa ma ja'alahu mausufan bihi syar'an wa qadaran. Ya. Dan menjadikan Baitullah itu disifati dengan sifat aman itu sebagai syar'an, hukum-hukum atau hukum syariat, hukum agama, wa qadaran, dan sebagai ketetapan yang disebut dengan takdir, ya. Min qawlihi mathabatan lin-nasi, bahwa Baitullah itu menjadi tempat yang biasa didatangi untuk kemudian pulang, datang lagi dan seterusnya, ya. Ai ja'alahu mahallan tashtaqu ilaihi al-arwahu, ya, wa tahinu ilaihi. Artinya adalah menjadi sebuah tempat yang dirindukan oleh jiwa-jiwa atau roh-roh manusia. Dia menginginkan untuk kembali atau untuk mengunjunginya. Wala taqdimin huwa tara, dan tidak menjadikannya sebagai tempat tinggal. Walau taraddadat ilaihi kulla amin istijabatan minallahi ta'ala, meskipun dia berulang-ulang ya, apa terus setiap tahun kembali ke Baitullah itu sebagai ya bentuk mengabulkan undangan Allah Subhanahu wa taala li du'ai khalilihi Ibrahim alaihissalam, karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam fi qaulihi ya, di dalam firmannya, di dalam doanya, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia ya, atau hati manusia itu cenderung memiliki keinginan kepada mereka atau untuk mengunjungi mereka. Ila an qala rabbana wa taqabbal minna, sampai kemudian Ibrahim ya menuntaskan doanya dengan rabbana wa taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami atau doa kami. Wa yasifuhu ta'ala bi annahu ja'alahu aminan, Allah Subhanahu wa taala menyifatinya bahwa ia telah menjadikan ya Baitullah itu sebagai tempat yang aman. Man dakhalahu aminun, ya. Siapa yang memasukinya maka dia aman. Walau kana qad fa'ala ma fa'ala thumma dakhalahu kana aminan, meskipun dia telah melakukan apa yang dia lakukan kemudian dia memasuki Baitullah ini maka dia aman. Wa ma hadha syarafu illa li syarafi banihi awwalan, ya. Kemuliaan ini tidak lain karena kemuliaan yang pertama kali membangunnya, wahwa khalilur rahman, yaitu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa id bawwa'na li ibrahim makanan baiti alla tusyrik bi syai'a, dan ketika kami tempatkan untuk Ibrahim itu makanan baiti, ya tempat Baitullah, agar engkau tidak menyekutukan kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, sesungguhnya ya rumah pertama yang dibuat, yang dibangun untuk manusia adalah rumah yang ada di Mekah itu sebagai tempat yang berkah dan petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya ada ayat-ayat yang terang ya, di situ ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang memasukinya maka dia akan mendapatkan keamanan. Wa fi hadhil ayatil karimati, dan dalam ayat yang mulia ini, nabbaha ala maqam Ibrahim ma'al amri bis salati indahu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang maqam Ibrahim dan perintah untuk melaksanakan salat di sana. Faqala wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, karena itu maka jadikanlah dari maqam Ibrahim ini sebagai tempat salat. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ini adalah ayat berikutnya atau penggalan pertama dari ayat berikutnya, karena masih nyambung ternyata dengan penggalan kedua dari ayat 125 ini. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, di sini ada dua sifat ya yang disebutkan oleh Allah terkait dengan Baitullah ini. Yang pertama adalah sebagai mataba, dan yang kedua adalah amnan, ya. Apa yang disebut dengan masabah? Masabah itu adalah satu tempat yang dikunjungi. Dia tidak menetap di situ, tetapi dia datang untuk kemudian kembali lagi, dia datang lagi dan seterusnya, ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya. Ini menjadi satu apa salah satu dari ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Baitullah itu menjadi mathabah, tempat yang diinginkan untuk dikunjungi oleh seluruh umat manusia, bukan hanya muslim, ya. Karena itu maka apa sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena salah satu dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia atau hati dari sebagian manusia ini tahwi ilaihim, ya, punya keinginan, ya. Dan karena itu maka ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengundang umat manusia agar berhaji ke Baitullah. Jadi sejarahnya, ya, Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyampaikan undangan kepada umat manusia. Sampaikan seruan kepada umat manusia agar mereka datang, ya. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya Rabbi, bagaimana mungkin aku bisa sampai suaraku sampai kepada orang padahal tidak ada orang di situ, ya. Namanya suara orang itu kan memiliki sangat terbatas, keterbatasan, ya. Di situ tidak ada orang, bagaimana mungkin suaranya akan sampai kepada setiap pendengaran umat manusia. Allah kemudian menegaskan kewajiban engkau menyampaikan, akulah yang menyampaikan suara engkau itu kepada setiap hati manusia. Nah, jadi, ya, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini memiliki hubungan dengan apa doa faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihi. Ada keinginan, ya. Sebagian orang memang ada yang ingin menetap di situ. Tetapi umumnya bukan tujuan menetap, ya. Karena kalau kemudian ditakdirkan oleh Allah keinginan itu semuanya untuk tujuan menetap, kita tidak bisa membayangkan ini sudah berapa apa padatnya itu Mekah, gitu kan. Tapi luar biasa itu kan apa ayat-ayat Allah itu, keinginan itu bukan keinginan menetap, ya. Tetapi keinginan mengunjungi. Karena itu maka ulama-ulama kita yang disebut dengan Imamul Haramain misalnya, katakanlah misalnya Imam Al-Juwayni, ya, disebut dengan Imamul Haramain, ya, imam di dua Masjid Al-Haram yaitu Mekah, Madinah, atau misalnya Abidul Haramain Al-Fudail bin Iyad misalnya. Al-Fudail bin Iyad itu setelah mendapatkan hidayah dari Allah, ya, ia kemudian mendedikasikan hidupnya itu untuk beribadah di mana? Di Haramain Mekah Madinah. Nah, jadi luar biasa nih kisah apa? Kisah Al-Fudail bin Iyad itu. Jadi ini adalah satu kisah yang sangat menarik, ya, terkait dengan taubatan nasuha. Ya. Ada saya mendapatkan satu riwayat dari Ibrahim bin Al-As'ash, ya. Itu dicatat oleh Ibnu As-Sakir di dalam tarikh Madinatul Dimask, sejarah kota Damaskus, ya. Jadi suatu sore, ya, Al-Fudail ini adalah seorang penyamun dan itu sangat terkenal keganasannya, ya. Ketika dia melakukan perjalanan ke tempat di mana ia biasa menyamun di sore itu, ya, kemudian ada kapilah dagang yang lewat dan ketua kapilah itu mengatakan cepat cepat gitu, kita keburu sore, keburu malam, nanti kita ketua apa kepergok Fudail, dia bilang gitu. Dia memerintahkan untuk berjalan itu lebih cepat, khawatir nanti kepergok oleh Fudail karena mereka tahu di tempat-tempat atau apa daerah-daerah rawan, ya, tempat di mana Fudail itu biasa apa beroperasi. Ini terdengar oleh Fudail bin Iyad. Ia kemudian berpikir, sedemikian apa takutkah orang terhadap saya, gitu. Akhirnya kemudian dia berteriak, siapa yang apa menginap di rumahku malam ini maka dia aman dari Fudail. Orang tidak tahu kalau itu Fudail, ya. Akhirnya mereka kemudian, oh ini kayak orang baik, gitu. Akhirnya mereka kemudian mengikuti Fudail, dibawa ke rumahnya. Ternyata memang sudah dasarnya sesadis-sadisnya putel, ya, dia memiliki kerengkuhan, ya. Karena itu maka waktu itu adalah musim dingin, dia kemudian mencari selimut, berangkat untuk mencari selimut untuk tamu-tamunya itu, ya. Ketika kembali ke rumahnya, ya, ada seorang yang sedang membaca Al-Quran dan membaca ayat alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Sudahkah, apakah tidakkah telah datang kepadanya, ya, satu masa, ya, agar seseorang itu takut hatinya itu, rengkuh khosyah hatinya itu, ya. Dan janganlah, ya, kalian itu seperti orang-orang ahlul kitab terdahulu, karena jarak yang panjang dengan nabi mereka itu, ya, maka hatinya itu menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah fasik. Nah, Putel seketika mendengar ayat ini, ia mengatakan bala qadhana awanu, dia bilang, ya, ya, telah datang waktunya Fudel untuk bertaubat, itu. Orang kemudian baru tahu, oh ternyata ini tato Fudel bin Yad itu. Nah, ini adalah masa-masa di mana ia bertaubat, dan kemudian setelah itu dia pergi ke Mekah, ke Madinah, ya. Jadi bosan di Mekah, ya, artinya sudah agak lama tinggal di Mekah beribadah, pindah ke Madinah. Ya, lama di Madinah, balik lagi ke Mekah, terus begitu. Itulah yang kemudian disebut dengan Abidul Harumain, ya. Meskipun kemudian dikritik oleh Abdullah bin Mubarak karena Abdullah bin Mubarak perang, gitu kan. Nah, Putir bin Iyad senang-senang saja ibadah di Mekah Madinah, gitu. Itu lain cerita, gitu kan. Tapi mengapa para ulama itu Harumain pindah, apa, datang dan pergi? Karena ternyata satu hal, ya. Hati itu meskipun di tempat yang suci, kalau lama kelamaan itu ternyata juga berkurang rasa kesuciannya, ya. Perhatikan misalnya Bapak Ibu, ya. Kalau pertama kali bertemu dengan Ka'bah, ya, saya lebih atau apa akan sangat mungkin, ya, kemungkinan besar, gitu kan, ya, kalau menyebut pasti sih itu kan hanya Allah yang bisa memastikannya, kemungkinan besar itu menangis, ya. Saya yakin dia yang pernah gitu kan, haji umroh. Tapi ketika kedua ketiga ini belum tentu bisa menangis, gitu kan, belum tentu bisa nangis, gitu kan. Saya nangis pertama, nangis itu ketika pertama, gitu kan. Ketika datang kedua kalinya lah, kenapa ya nggak menangis seperti yang pertama, gitu. Meskipun ada haru, gitu kan. Meskipun ada haru. Nah, jadi hati itu, meskipun Ka'bah itu sedemikian mulia, sedemikian suci, tapi lama-kelamaan akan menjadi, seolah-olah menjadi biasa. Nah, maka bagaimana agar bisa memperbaharui, ya, perasaan, hormat, ta'zim, kesucian itu, nah ini kemudian berpindah, baru kemudian datang kembali. Inilah ternyata adalah bagian dari cara Allah, ya, membuat agar Baitullah ini bisa dipakai oleh semakin banyak orang, ya. Karena itu maka ketika Allah atau Rasulullah menceritakan, ya, tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, di mana di situ ada tempat ibadah. Sekali tempat ibadah di situ itu memuat 70.000, dan ketika mereka datang, mereka kemudian pergi tidak kembali lagi, ya, tidak kembali lagi. Kenapa? Karena memang malaikat, jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu, sehingga karena itu maka seolah-olah kemudian dipergulirkan, ya, agar kemudian seluruh malaikat itu bisa sholat di tempat itu. Nah, jadi ini satu contoh, ya, tentang mathabah, mengapa Ka'bah itu menjadi mathabah. Nah, yang kedua adalah amna, ya, keamanan. Di saat Ka'bah itu atau Mekah, ya, atau di saat bangsa Arab itu sedemikian rawan kejahatan, maka Ka'bah itu adalah tempat yang aman, ya, tempat yang aman, ya. Dari situ maka siapa yang melakukan kejahatan ya terhadap sesama manusia, pelaku kejahatan bertemu dengan keluarga orang yang menjadi korban, tetapi bertemunya di Baitullah, itu tidak terjadi perlawanan, tidak terjadi pembalasan dan dendam sebagainya, ya. Mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meskipun setelah mereka kembali meninggalkan Baitullah ini bisa jadi kemudian pembalasan dendam itu terjadi. Tetapi ketika mereka ada di dalamnya, ini ya ternyata itu tidak terjadi apa-apa. Jadi ada tempat di mana umat manusia itu mendapatkan keamanan, ada waktu-waktu di mana umat manusia mendapatkan keamanan, inilah yang disebut dengan bulan haram. 4 bulan yang diharamkan terjadinya peperangan di kalangan bangsa Arab ketika itu. Nah, jadi itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengumumkan pada waktu Futuh Makkah, siapa yang memasuki Baitullah maka dia aman. Gitu kan. Kenapa? Karena memang jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya. Al-Baita, ya. Nah, karena itu maka kalau kita membaca tentang sejarah, ya, rihlatus syita was-shayf misalnya, ya, perjalanan musim panas, musim dingin, ya, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman untuk berdagang, ya. Ini mengapa orang Arab itu di dalam perjalanan rihlatus syita was-shayf itu mendapatkan perlindungan keamanan dari setiap daerah yang mereka atau negara yang mereka lewati. Itu ternyata karena mereka adalah penghuni Baitullah. Ya. Karena orang Arab itu penghuni Baitullah, di situ ada keamanan, maka mereka juga ya, ketika bangsa Arab Quraisy itu melewati wilayah mereka, mereka juga memberikan keamanan itu. Inilah yang kemudian mirip dengan perjanjian ekstradisi sekarang, ya. Karena itu maka ada satu ulasan politik ya dari Profesor Ridwan Said, ini adalah seorang profesor ahli politik dari Lebanon, S1-nya di Al-Azhar, kemudian dia mengambil pendidikan di Cambridge. Mengapa orang-orang Quraisy itu mereka tidak serta-merta masuk atau mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena mereka tidak tahu tentang kebenaran ajaran yang didakwahkan oleh Rasul, tetapi salah satunya adalah karena alasan ekonomi dan politik. Alasan ekonomi itu mereka makan dari hasil perdagangan. Kalau tidak karena hasil perdagangan, mereka nggak bisa makan, gitu kan? Karena di situ tidak ada cocok tanam, beda dengan Madinah, gitu kan? Nah, apa yang dibutuhkan, ya? Supaya mereka bisa dagang baik ke Syam maupun ke Yaman adalah menjaga stabilitas ya ideologis yang diampu oleh masyarakat Arab yang sudah diyakini kesuciannya oleh penduduk-penduduk ya atau negara-negara yang akan dilewatinya dalam perjalanan dagang itu. Kalau mereka berubah ya, ini belum tentu kemudian perubahan itu diterima baik oleh mereka, itu diberikan perlakuan khusus itu karena agama ini ya. Karena itu maka mereka menjaga supaya tetap gitu kan, agama ini tidak berubah, sehingga karena itu mereka bisa tetap dagang lewat setiap wilayah yang akan dilewati baik ke Syam maupun ke Yaman. Ini satu contoh ya. Jadi luar biasa ya, keamanan itu tidak hanya terjadi di Mekah, tetapi justru telah berdampak secara ekonomis, secara politis ya, bahwa mereka mendapatkan keamanan ketika mereka melewati negara-negara atau wilayah-wilayah dalam perjalanan mereka baik ke Syam maupun ke Yaman ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini disebut Baitullah ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa kemuliaan itu tidak lain disebabkan karena kemuliaan yang pertama kali membangunnya, yaitu Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Pertanyaannya adalah memangnya Baitullah ini yang dibangun atau yang pertama kali membangun adalah Ibrahim alaihissalam? Nah, fihi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang membangunnya adalah Ibrahim alaihissalam, ya. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa ia sudah dibangun pada masa Adam alaihissalam, ya. Tetapi, ya, atau yang ketiga adalah pendapat yang menyebut bahwa ia tidak dibangun oleh Adam tetapi dibangun oleh malaikat, gitu. Dibangun oleh malaikat. Jadi ada tiga pendapat tentang siapa yang membangun Ka'bah itu, Baitullah itu. Mengapa malaikat? Karena di dalam ayat, ya, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Untuk manusia. Bukan oleh manusia, tetapi untuk manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu terhitung dari mulai Adam. Kalau dibuat untuk manusia, artinya yang membuatnya adalah bukan manusia, maka ia telah dibuat sebelum manusia itu ada. Dan siapa yang membuatnya? Ya, jelas adalah para malaikat itu, ya. Tidak mungkin kemudian jin itu kan yang membuatnya. Itu pertama, ya. Mengapa Adam alaihissalam? Karena ini adalah rumah Allah, bangunan yang ada, ya, berbentuk fisik di tengah-tengah kehidupan manusia di alamnya. Karena itu maka pelakunya mesti manusia. Kalau bukan Ibrahim alaihissalam, maka dimungkinkan yang pertama kali membangunnya adalah Adam alaihissalam. Hanya mengapa ketika masa Ibrahim itu tidak terlihat, dan karena itu Allah harus wa idz bawwa'na li Ibrahima makanan baiti, karena sejarah umat manusia itu dibagi dua, ya. Jadi ada satu literatur atau buku sejarah yang sangat besar, ini ditulis oleh Al-Qalqashandi. Itu judulnya adalah Subhul A'sya. Saya pernah membaca sejarah itu, dan dia membagi, ya, sejarah dunia ini ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah qoblat tufan, yang kedua adalah ba'dat tufan. Jadi dibaginya dari situ patokannya. Sebelum terjadinya banjir masa Nuh alaihissalam dan setelahnya. Jadi kita ini hidup pada fase kedua dari sejarah alam semesta atau bumi ini adalah setelah masa tufan yang terjadi pada masa Nuh alaihissalam. Nah, jadi pada waktu banjir Nabi Nuh ini kan seluruh bangunan-bangunan seluruh yang ada di alam semesta ini kan memang kena banjir, ya. Dan banjir itu kan bukan hanya sekedar kemudian terjadi di Timur Tengah atau kemudian di Turki, ya. Para ahli arkeologi menyebut bahwa perahu Nabi Nuh itu memang ada di satu pegunungan, ya, Judi, ya. Judi di dalam Al-Qur'an ada menyebutnya Judi, ya. Para ahli arkeologi barat mengatakan bahwa perahunya itu ada di Gunung Ararat. Ya, Ararat. Nah, jadi Gunung Ararat itu kan pegunungan yang banyak, ya. Mirip namanya juga gunung gitu kan, ada bukit apa, tapi namanya memang Ararat gitu kan, di Turki itu. Nah, Al-Qur'an itu lebih detail karena menyebut satu bukit yang sangat spesifik, ya, definitif, yaitu Al-Judi. Inilah yang kemudian para ahli arkeologi melakukan penelitian di situ dan ternyata memang ditemukan itu. Nah, tapi dampaknya itu seluruh permukaan bumi terkena banjir itu. Ya. Nah, jadi termasuk bangunan Ka'bah itu juga hancur, ya. Karena itu maka dalam pendapat ini Ibrahim alaihissalam ini adalah, ya, membangun, ya, Ka'bah itu di atas pondasi, ya, yang telah ada sebelumnya, ya, Karena itu maka ketika Allah menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida, ketika Ibrahim itu meninggikan qa'ida, ya apa pondasi-pondasi itu disebutnya adalah meninggikan, bukan membangun dari pondasinya. Kalau dia hanya meninggikan maka sudah ada, ya sudah ada panjang lebarnya, sudah ada, tinggal satu dimensi lagi yaitu dimensi ketinggian. Ini yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, ya. Karena itu maka kecenderungan kemudian ketiga pendapat itu kemudian ada. Nah, yang dipilih di sini adalah bahwa yang membangunnya adalah Ibrahim alaihissalam. Dan itu adalah salah satu pendapat yang menyebutkan tentang pembangunan Baitullah itu. Gitu. Baik ya, Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan ya, gitu. Kita cukupkan hampir setengah enam, setengah tujuh ya. Mudah-mudahan ini Sabtu depan kita bisa normal, gitu kan, dan normal. Ini Sabtu ini insya Allah akan saya coba supaya dua sesi, dan karena itu kemudian bisa diselesaikan perkuliahan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Sabtu depan kita bisa dialog panjang. Baik, itu saja Bapak Ibu semua ya, jazakumullah khairan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.